Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada dan di dalam kehidupan kita akan selalu ada dan tidak akan pernah berhenti, akan terus terjadi al-karb dalam bentuk jamaknya al-kurub atau al-kurubat. Al-karb didefinisikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari adalah ma yadhamul mar'a mimma ya'khudhu bi nafsihi fayaghummu wa yuhzinu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mendefinisikan atau menafsirkan al-karb itu sebagai sesuatu yang memberatkan beban pikir seseorang sehingga membuatnya bersedih dan mengalami kegalauan. Itu yang dimaksud dengan al-karb. Jadi apa saja dan segala hal yang membuat seorang hamba itu bersedih, berpikir berat sehingga membuatnya galau, kemudian juga gundah gulana atau yang semisalnya, itu disebut dengan al-karb. Nah, pada dan di dalam kehidupan kita al-karb itu pasti akan selalu ada. Jangan pernah membayangkan bisa hidup di dunia ini tanpa atau selamat dari al-karb. Pasti selalu ada. Apa saja contoh al-karb? Banyak. Masing-masing kita tentu merasakan dan mengalami serta menghadapinya. Mulai dari yang umum untuk dialami dan dirasakan serta dikeluh kesahkan adalah penghasilan atau ekonomi. Ini yang sering sekali diungkapkan sebagai sesuatu yang membuat sedih, banyak berpikir tentang penghasilan ekonomi. Mungkin beban tanggungannya yang terus bertambah sementara menurut dia penghasilannya tetap sama, bukan meningkat. Bahkan mungkin sebagiannya sampai pada tindakan atau sebuah pilihan yang sebenarnya dia sendiri tidak mau, akhirnya meminjam atau kita sebut dengan berhutang, hutang yang bertumpuk. Ini termasuk al-karb, sesuatu yang yaghummul insan wa yuhzinuh, memunculkan gham dan huzn, kesedihan, kegalauan, kepenatan berpikir. Contoh yang lain, ikhwati fillah barakallahu fikum, tentang anak-anak kita dari semua aspek dan semua sisi. Tidak sedikit orang tua yang tidak mampu tidur dengan nyenyak, tidak bisa berpikir dengan tenang ketika sudah mulai berpikir tentang anak-anaknya. Apalagi untuk mereka, kaum orang tua yang mempunyai anak mulai menginjak remaja, bahkan pada usia remaja tatarannya, pada masa dan fase-fase pubertas yang sangat mengkhawatirkan, orang tua berpikir sedih bahkan. Itu tidak sedikit orang tua yang mengalami seperti ini. Atau contoh yang lain, ikhwati fillah rahimakumullah, sakit. Baik yang mengalami adalah kita sendiri, atau sakit itu dialami orang lain, tetapi kita mempunyai keterkaitan yang erat dengan orang tersebut. Seperti orang tua kandung kita, anak kita, istri, atau mungkin seorang suami, atau kakak dan adik kandungnya. Sementara dia yang di dalam keluarga paling berkewajiban untuk menanggung, merawat, membiayai dan seterusnya. Apalagi hari-hari seperti ini, ikhwati fillah rahimakumullah, biaya pengobatan itu terus tinggi naik. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kesehatan sudah menjadi sebuah industri, salah satu bidang untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Ini termasuk juga bentuk al-karb. Kenapa? Bukankah banyak di antara kita sudah merasakan ketika nas'alullah al-afiyah, ada di antara kita yang sakit atau keluarga yang sakit, kita kemudian sudah langsung berpikir biayanya habis berapa, akan berapa hari. Apalagi kalau dokter langsung memvonis harus operasi, mas, harus operasi. Nah, kita sudah berpikir belasan juta, puluhan juta. Sementara fasilitas yang disediakan, kita setelah belajar agama pantang untuk melakukannya, seperti asuransi, BPJS atau yang semisalnya. Jelas ini menimbulkan huzn dan gham. Maka hal ini termasuk contoh dari al-karb. Itu sesuatu yang sifatnya duniawi. Kalau sesuatu yang sifatnya ukhrawi adalah ketika kita berpikir tentang dakwah ilallahi azza wajal, mengajak dan menyeru umat untuk sama-sama tunduk kepada Allah serta meneladani dan berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengajak serta menyeru orang lain untuk kembali kepada pemahaman as-salafus saleh, tantangan itu tidak sedikit, ya. Rintangan terus datang silih berganti. Itu juga menimbulkan huzn dan gham. Coba bisa dibayangkan ketika seorang ahlu sunnah menyampaikan dakwah tauhid, menyampaikan dakwah sunnah di sebuah masjid, kemudian dia dipaksa turun, diusir, dihalang-halangi. Atau mungkin dia dengar secara langsung melalui telinga dan pendengarannya, sebagian pihak dari masyarakat terang-terangan menolak dan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Itu pasti menimbulkan huzn dan gham. Ini pun masuk dalam contoh al-karb. Yang jelas, ikhwati fillah rahimakumullah, al-karb dalam kehidupan kita banyaklah, banyak sekali. Namun satu hal yang harus kita yakini juga, bahwa pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan beberapa bentuk wejangan dan wasiat, di antara yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa annal faraja ma'al karbi. Wa annal faraja ma'al karbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh al-faraj, jalan keluar, kelonggaran dan kelapangan itu selalu menyertai al-karb. Tadi sudah didefinisikan dan diartikan apa yang dimaksud dengan al-karb. Jadi contoh-contoh yang kita sebutkan di depan tadi serta contoh-contoh karb lainnya ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muncul satu karb, Allahu azza wajal menjanjikan adanya al-faraj. Al-faraj itu ya jalan keluar, solusi, kemudahan dan kelonggaran. Akan tetapi yang perlu diingat, bahwa untuk memperoleh al-faraj, jalan keluar, kelapangan dan kelonggaran, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Usaha dan ikhtiar. Itu yang mesti dilakukan. Barakallahu fikum. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah cukup masyhur, bahkan sering kita sampaikan terutama untuk anak-anak kita. Padahal hadis ini pun sangat penting untuk terus diingat. Meskipun hadis ini katakanlah begitu sering kita baca dan kita dengar, tetapi mudah-mudahan pada malam hari ini kita kembali teringat dan diingatkan Allah Azza wa Jal bahwa ternyata selama ini mungkin ada di antara kita, bahkan saya sendiri barangkali, yang sudah mengetahui hadis ini lantas melupakannya. Hadis yang saya maksud adalah sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Muslim rahimahullah, sehingga status hadis ini adalah muttafaqun alaih. Sahabat yang meriwayatkannya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum id asabahum matar." Dari pembukaannya saya yakin banyak di antara panjenengan yang sudah paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan hadis yang akan kita baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu sebelum kalian, artinya pada umat-umat yang terdahulu, pernah tiga orang sama-sama melakukan perjalanan, id asabahum matar, di tengah perjalanan hujan turun deras, fa'awau ila gharin fantabaqa alaihim, karena hujan deras lebat maka mereka pun ingin berteduh, cari kanan kiri, maka lokasi yang memungkinkan untuk berteduh hanya ada sebuah gua. Mereka kemudian masuk ke sana berteduh, menunggu hujan deras itu reda dan selesai. Fan tabaqa alaihim, tidak pernah terbayang oleh mereka sama sekali. Batu yang ukurannya besar jatuh dari atas menggelinding, dan itu sudah ditentukan dan ditakdirkan Allah Jalla wa'ala. Batu yang sebesar itu bisa menutup pintu gua. Sekecil apapun pintu gua tetap aja besar. Sehingga batu yang menutup pintu gua tersebut juga pastinya besar volumenya. Di sini ikhwati fillah rahimakumullah, kita diingatkan melalui cerita dan kisah ini bahwa dalam kehidupan kita sering sekali kita mengalami hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sama sekali. Tidak terduga. Tidak terduga. Nah. Tetapi yang terpenting justru bagaimana kita mempersiapkan diri ketika hal-hal yang tidak terduga dan tidak terbayangkan sebelumnya itu terjadi. Saya ulangi kembali. Justru yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita mempersiapkan diri ketika hal-hal yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita terbayangkan itu ternyata betul-betul terjadi. Sekarang mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa dalam perjalanan hujan turun deras. Satu. Kedua, mereka juga tidak pernah menyangka bahwa ketika mereka berlindung, berteduh di dalam gua, kemudian ada batu jatuh menggelinding menutup pintu gua. Sampai kemudian mereka tidak mampu keluar karena betul-betul fantabaqa alaihim, tertutup rapat. Bukankah seperti itu yang kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan dunia? Banyak, banyak hal terjadi tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Tetapi yang lebih khusus, barakallahu fikum, hal-hal yang tidak terduga dan tidak terbayangkan di sini adalah hal-hal yang membuat kita susah, membuat kita bersedih dan harus berpikir keras. Berbeda kalau hal-hal yang tidak terduga itu sifatnya menyenangkan. Yang tidak pernah kita bayangkan itu ternyata menggembirakan. Itu jelas bukan satu masalah buat kita insya Allah. Karena kita yakin itu adalah karunia dari Allah dan nikmat darinya. Tetapi yang dimaksud adalah hal-hal yang tidak terduga dan tidak terbayangkan itu ternyata sesuatu yang memang memberatkan pikiran, menyusahkan. Maka ingat, barakallahu fikum, yang terpenting adalah sudahkah sekarang ini sampai batas ini kita telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya ketika hal-hal yang tidak terduga itu terjadi. Na'udzubillah wa nas'alullah assalamu alafiyah. Ada sesuatu yang sifatnya musibah, gak pernah kita sangka, gak pernah kita duga, ya, mungkin bencana alam, iya kan, mungkin bencana alam, mulai dari tsunami, angin ribut, kemudian gunung meletus, banjir, gempa bumi, itu yang sifatnya bencana alam. Atau hal-hal yang kaitannya dengan diri kita, sakit, sakitnya parah, kecelakaan, atau yang semisalnya. Itu kan hal-hal yang tidak pernah kita duga, sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Faqala ba'dhum li ba'dhin. Ketika gua itu tertutup oleh batu yang besar, maka mereka bertiga saat itu kemudian diskusi satu sama lain, kemudian saling berbicara. Kata mereka, innahu wallahi ya haula la yunajjikum illa sidku. Perhatikan. Kata mereka, sungguh demi Allah, wahai kawan-kawanku, dalam situasi dan kondisi seperti ini, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Kecuali kejujuran. Ikhwati fillah barakallahu fikum, terang dan jelas. Meskipun isi diskusi ini adalah isi diskusi mereka bertiga, tetapi karena yang menceritakannya ulang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mempunyai ketetapan hukum, bisa dijadikan sebagai dasar, ya, untuk mengambil satu bentuk syariat. Karena apa? Diceritakan ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita perhatikan dan garis bawahi di sini adalah pernyataan mereka, la yunajjikum illasidku. Tidak akan ada yang bisa dan mampu menyelamatkan kalian saat-saat seperti ini dan situasi seperti ini kecuali kejujuran. Itu menunjukkan betapa mahalnya sebuah kejujuran. Betapa mahalnya sebuah kejujuran. Sesuatu yang sulit untuk kita wujudkan, illa man rahimahullah, kecuali mereka yang memang dirahmati Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mampu bersikap jujur, tetapi pasti untuk sebagian ada beberapa hal yang dia mampu tidak mampu bersikap jujur. Kenapa? Karena ada sekian banyak bayangan-bayangan yang membuat dia takut. Kalau jujur rugi, kalau jujur dibenci sama orang, kalau jujur acur. Itu kan was-was dari syaitan. Ketakutan yang terus dihembuskan dan dimasukkan oleh syaitan supaya tidak bersikap jujur. Padahal al-qurubat yang sudah kita sebutkan beberapa contohnya di depan tadi, untuk memperoleh al-faraj, jalan keluar, kelonggaran, kelapangan, ternyata modalnya adalah kejujuran. Kejujuran. Kata mereka, fal yad'u kullu rajulin minkum bima ya'lam annahu qad sadaqa fihi. Akhirnya mereka sepakat, marilah masing-masing di antara kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawassul dengan menyebutkan amal ibadah yang pernah dia lakukan dengan penuh keyakinan bahwa saat dia lakukan amal ibadah itu benar-benar jujur ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwati filah barakallahu fikum, langkah yang harus ditempuh supaya memperoleh al-faraj, solusi, kelonggaran dan jalan keluar dari semua masalah atau al-kurubat yang kita hadapi adalah beribadah, beramal saleh dengan penuh kejujuran, dengan semangat keikhlasan. Faqala wahidun minhum, orang yang pertama mengatakan. Sebelum saya lanjutkan ikhwati fillah barakallahu fikum, kita harus bisa membayangkan bahwa situasi dan kondisi saat itu situasi yang sangat menakutkan, menegangkan. Bukankah konsekuensinya mereka bertiga akan mati kelaparan di sana? Itu dalam gua tertutup oleh batu besar, jauh dari pemukiman. Wong itu dalam perjalanan, teriak, siapa juga yang dengar? Dicoba didorong bersama-sama, enggak goyah, enggak bergerak, enggak bergeser satu senti pun. Jadi situasinya sangat menegangkan. Barang ini urusannya hidup dan mati, urusannya nyawa. Belum lagi pikiran-pikiran yang lain, keluarganya, anak istrinya kalau mereka punya anak dan istri, hal-hal yang lainnya, keperluan mereka. Belum tentu ada air di sana. Makanan yang mereka bawa sebagai bekal juga tentunya pasti terbatas. Jadi situasinya memang sangat menegangkan dan sangat menakutkan. Faqala wahidun minhum, orang yang pertama berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ajirun amila li ala farakin min uruzzin fadhhaba wa tarakah wa anni amadtu ila dhalikal farak fazara'tuh fasara min amrihi anni ishtaraitu minhu baqaran wa annahu atani yatlubu ajrah faqultu lah i'mid ila tilkal baqari fasughha faqala li innama li indaka farakun min uruz faqultu lahu i'mid ila tilkal baqar fa innaha min dhalikal farak fasaqaha فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwa saya dulu memiliki seorang karyawan, dia bekerja untuk saya dengan upah beras atau padi dengan jumlah tertentu. Farak disebutkan di sini ada 16 mud atau 3 sok. Yang jelas upahnya bukan uang, tetapi beras atau padi. Padi. Fa dhahaba wa tarakah. Selesai dia bekerja, upah itu tidak dia ambil. Orang tersebut pergi. Kemudian saya mengambil dan mempergunakan padi sebagai upah orang tersebut. Kemudian saya tanam. Setelah ditanam, tumbuh kembang, kemudian panen, seterusnya, sampai kemudian fasara min amrihi anishtaraitu minhu baqaran. Sampai kemudian saya mampu membeli beberapa ekor sapi dari hasil menanam padi, hasil upah orang tersebut. Wa annahu atani yatlubu ajrah. Suatu saat orang tersebut yang pernah kerja di tempat saya datang menemuiku, ya Allah, meminta kembali hasil upahnya dulu yang tidak sempat dia ambil. Lalu saya sampaikan kepada orang itu, ikmit ila tilkal baqari fasughha. Itu beberapa ekor sapi, silahkan ambil, bawa pergi. Faqala li, orang itu mengatakan, innama li indaka farakun min uruz. Loh, upah saya dulu kan cuma satu keranjang beras atau padi. Faqultulah i'mid ila tilkal baqar. Sudahlah, kesana engkau pergi, ke beberapa ekor sapi itu, ambil, silahkan bawa pergi. Fa'innaha min zalikal farq. Karena beberapa ekor sapi itu hasil dari saya mengembangkan upahmu. Fasaqoha. Orang itu kemudian pergi. Enggak ninggalin apa-apa. Beberapa ekor sapi tadi betul-betul dibawa pergi. Kata orang tersebut, fa'in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika min khasyatik fafarrij anna. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Jika Engkau mengetahui, artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui, jika aku lakukan itu karena rasa takutku kepadamu ya Allah, maka berikanlah untuk kami jalan keluar. Fansakhat anhumus sakhrah. Selesai orang itu berdoa, batu yang menutup pintu gua itu bergeser sedikit. Kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang menceritakan untuk kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Bukhari Muslim. Sahih muttafaqun alaihi. Batu itu bergeser sedikit, tetapi masih belum cukup untuk mereka bisa keluar sedikit. Untuk badan keluar belum bisa. Ikhwati fillah rahimakumullah. Poin yang pertama ini, bukankah kita sangat memerlukannya sekarang? Bukankah pada umumnya, saya tidak mengatakan semuanya, bukankah pada umumnya kecurangan itu terjadi dalam dunia kerja dan usaha? Karyawan, pegawai, buruh, tukang, atau yang sifatnya sewa, tukang beca, tukang ojek, bis, kereta, dan seterusnya, kapal laut, atau apa saja yang di situ ada muamalah. Ada muamalah. Bukankah pada umumnya kecurangan itu kita lihat dan kita saksikan? Barakallahu fikum. Terlalu banyak dan terlalu sering kita mendengar proyek, properti, rumah, misalkan. Ternyata pemborongnya ngemplang. Kasus seperti ini bukan jarang terjadi, sering. Tanah, iya kan? Tanah itu dibeli, barakallahu fikum, menggunakan uang bank, misalkan. Kemudian dikapling-kapling segala macam. Setelah itu dia hubungi seorang kontraktor, minta dibangunkan. Belum selesai, karena udah dapat banyak uang, lari. Tukangnya, buruh yang kerja di situ, nggak dibayar. Nah, tidak dibayar. Atau kasus yang lain, dibayar tetapi diminimkan, betul-betul ditekan. Tidak sesuai dengan kerjanya. Tidak sesuai dengan kerjanya, betul-betul ditekan. Barakallahu fikum. Seorang pengusaha, mestinya dia bisa memberikan upah yang manusiawi. Upah yang manusiawi. Dengan melihat, mempertimbangkan jam kerjanya, berapa lama, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Sebenarnya dia mampu. Tapi karena tujuannya untuk memperbanyak penghasilan pribadi, akhirnya yang ditekan dan yang dirugikan adalah karyawan pegawainya. Kurangi, dikurangi, kurangi. Fala haula wala quwata illa billah. Lihatlah kejujuran orang tersebut. Kejujuran orang tersebut. Kalau hal ini terjadi pada diri kita, wallahu alam, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Apakah bisa kita dengan lapang menyerahkan beberapa ekor sapi itu? Bukankah kita juga mengeluarkan biaya untuk merawat sapi-sapi tersebut? Bukankah kita juga mengeluarkan tenaga, waktu untuk merawat sapi-sapi itu? Tetapi oleh orang tersebut malah dibiarkan, ambil, bawa pergi. Enggak minta apa-apa. Bukan, ya tapi sini, bawa pergi. Ini memang betul saya kembangkan dari upahmu dulu. Tapi saya juga minta uang kembalian dong. Saya ngurus, saya ngasih makan, saya ngasih minum. Sampai banyak seperti ini. Atau paruan deh. Dan itu, paruan aja. Misalkan 10 ekor, kamu 5, saya 5. Tidak. Nah, betul-betul kejujuran orang tersebut. Kemudian setelah orang itu berdoa, Farrajallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar. Dengan apa? Dengan bentuk, lihat, batu itu bergeser dengan kuasa dari Allah azza wa jalla. Artinya, ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya. Apabila Allah menghendaki, Allah mengizinkan, tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau secara perhitungan manusia, enggak mungkin batu itu bergeser dengan sendirinya. Karena batu adalah benda mati. Enggak mungkin mereka bertiga kemudian tiba-tiba kekuatannya bertambah. Karena setiap waktu justru kekuatannya melemah. Makanan, minuman terus berkurang. Artinya secara hitung-hitungan manusia, enggak mungkin, enggak ada jalan keluarnya. Solusinya apa coba? Tapi karena mereka ingat kepada Allah Azza wa Jal, maka yang pertama disebut adalah Allahumma, ya Allah. Nah, ternyata amalan saleh, ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan dasar keikhlasan dan kejujuran, itu manfaatnya luar biasa. Ketika al-qurubat itu datang, berat dan paling berat sekalipun, ketika semua orang bahkan yang ada di dunia ini sama-sama angkat tangan, wis angkat tangan, saya kurang mampu, saya nggak bisa, pulang aja pak, ini nggak ada obatnya, nggak itu. Mikir kita dari mana? Rumah masih ngontrak, tanah juga seiprit, ya kan? Motor udah apa, olinya mau habis belum diganti-ganti, rantai apa namanya sudah jarang dikasih minyak rantai, semacam-macam kerjanya mungkin serabutan. Tapi suatu saat Allah Azza wa Jalla uji, misalkan orang tuanya sakit parah, sementara keluarga, dalam keluarga itu yang mempunyai kesadaran untuk merawat dan berbakti kepada orang tua hanya orang tersebut. Orang kan berpikir, dia juga berpikir, mungkin kita juga berpikir, untuk duit dari mana? Secara hitungan matematika gak mungkin bisa dapat uang untuk membantu pengobatan dan perawatan orang tuanya. Bukankah seperti itu sering dirasakan? Bukankah seperti itu banyak dari kita mengalaminya? Ketika dihadapkan dengan satu masalah, kemudian kita sudah berpikir, seorang mungkin ini, piye carane? Apa jalan keluarnya? Udah putus asa. Nah, disitulah manfaat dan pentingnya amal soleh dan ibadah. Maka tadi di depan saya mengingatkan untuk kita semua, termasuk saya sendiri juga, itu pasti dan tentu yang paling pertama, pada saat-saat lapang seperti ini, marilah kita beribadah dengan kualitas yang tinggi, dengan kualitas ikhlas dan jujur yang baik. Ini saat-saat kita lapang, ketika belum ada hal yang memberatkan kita, sebelum hujan itu turun, kalau dalam cerita ini, sebelum hujan itu turun, mereka ternyata sudah melakukan amalan soleh dan ibadah. Mereka pilih amalan yang terbaik. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faqala al-akhir, orang yang kedua mengatakan, sebelum kita lanjutkan, mungkin adzan dulu ya. Tafadhol. Gitu Ustaz ya. Monggo. Kita lanjutkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjutan dari hadis di atas. Faqala al-akharu, orang yang kedua berdoa. Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu atihima kulla lailatin bilabani ghanamin li fa abta'tu anhuma lailatan faji'tu wa qad raqada wa ahli wa 'iyali yatadaghawna minal ju' wa kuntu la asqihim hatta yashraba abawaya fakarihtu an ukidhahuma wa karihtu an ada'ahuma fayastakinna li syarbatihima falam azal antaziru hatta tala'al fajru fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika min khasyatik fa farrij 'anna fansakhat anhumus sakhratu hatta nadharu ila as-sama. Orang kedua berdoa, ya Allah, sungguh Engkau Maha mengetahui bahwa saya dulu ketika itu masih mempunyai kedua orang tua sudah lanjut usia dan tua sekali. Wa kuntu atihima kullalailatin bilabani ghanamin li. Setiap malam saya selalu datang untuk menemui beliau berdua, menyajikan dan menyiapkan susu kambing yang aku pelihara dan aku gembalakan. Jadi orang tersebut mempunyai kambing yang digembalakan. Setiap sore susunya diperah, kemudian dibawa untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Setiap hari seperti itu. Fa'abta'tu anhuma lailatan. Tetapi suatu malam saya datang terlambat. Faji'tu waqad raqada. Ketika saya datang, kedua orang tuaku sudah tertidur. Wa ahli wa 'iyali yatadaghawna minal ju'. Istriku, anak-anakku, mereka semua sedang lapar, haus. Mereka juga menginginkan susu tersebut. Jadi susu yang diperah itu kan ada banyak. Sebagiannya diserahkan untuk orang tua, sebagian yang lain untuk anak istrinya. Padahal wa kuntu la askihim hatta yashraba abawaya. Saya tidak mau memberi minum untuk istri dan anak-anakku sebelum kedua orang tuaku. Ini berbaktinya luar biasa. Fakarihtu an uqidhahuma. Tetapi saya sendiri merasa tidak pas, berat untuk membangunkan beliau berdua. Wa karihtu an ada'ahuma fayastakinna li syarbatihima. Tetapi saya juga enggak mau kemudian pergi meninggalkan beliau berdua, sehingga tidak meminum susu yang diperah tersebut. Falam azal antaziru hatta tala'al fajr. Saya tunggu terus, menunggu kedua orang tuanya terbangun dari tidur sampai fajar terbit. Padahal istri dan anak-anaknya juga haus, ingin minum. Kata orang tersebut, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyatik. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apabila aku lakukan itu semua karena rasa takutku kepadamu, ya Allah, maka berikanlah jalan keluar, kelapangan untuk kami. Fansakhat anhumus sakhratu hatta nadharu ila as-sama. Batu itu bergeser lagi sedikit sehingga mereka sudah bisa melihat langit yang berada di luar, tetapi masih belum bisa juga keluar. Nah, karena bergesernya sedikit. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini poin kedua. Bentuk ibadah yang di saat dan di zaman seperti ini, betapa harusnya kita sering membaca dan mengingat ayat-ayat Allah Azza wa Jal dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keharusan serta kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Celaka, celaka dan celaka. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Siapa? Man adraka abawaih kilaihima au ahadahuma falam yadkhulil jannah. Seseorang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya, kedua-duanya atau salah satunya, tetapi dia tidak masuk surga. Ini celaka. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah sesuatu yang menjadi sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dia tidak. Maka celaka, rugi artinya. Ini juga mengingatkan kita bahwa hak orang tua itu lebih besar dibandingkan hak anak dan istri kita. Kita sebagai anak juga harus paham. Ketika misalkan orang tua kita dulu lebih mementingkan dan lebih mengutamakan kakek nenek kita, kedua orang tua, ayah ibu kita, kita harus memaklumi dan memahami. Iya. Sebagaimana istri dan anak-anak kita pun harusnya faham dan sadar. Harusnya faham dan sadar bahwa bakti kita kepada orang tua, ayah dan ibu kita lebih besar dibandingkan hak mereka, anak dan istri. Jadi sama-sama sadar, kalau posisi kita sebagai anak, kita harus sadar kalau misalkan ayah kita lebih mendahulukan kakek dan nenek kita. Lebih mendahulukan kakek dan nenek kita. Kita harus sadar dan sabar. Karena memang hak orang tua lebih besar dibandingkan saya sebagai anaknya. Misalkan dulu kita pernah dijanjiin sama bapak mau diajak jalan-jalan sore naik sepeda bonceng. Tapi sampai malam enggak datang. Sampai pagi enggak datang juga. Pagi baru datang, bapak cerita, "Le, misalkan bapak mohon maaf kemarin enggak pulang, sampai nginep. Tidak bisa menunaikan janjinya bapak kepada kamu, Le. Karena simbahmu, misalkan, simbahmu sakit demam." Jadi ternyata bapak kita jenguk simbah di kampung sebelah atau agak jauh dari rumah kita. Sehingga lebih mengutamakan simbah kita dibandingkan kita. Kita sebagai anak ya faham, sadar. Istri dan anak-anak kita pun dididik seperti itu. Bahwa bakti kita kepada orang tua itu lebih besar. Luar biasa kan? Orang tersebut tidak mau memberi minum istri dan anaknya sebelum bapak ibunya yang minum. Padahal bapak ibunya sudah tertidur. Mau dibangunkan juga gak mau. Karena tidur itu adalah sebuah kenikmatan. Sang anak tidak mau mengganggu kenikmatan yang sedang dirasakan kedua orang tuanya. Lalu bagaimana ikhwati fillah barakallahu fikum, kita sebagai anak-anak yang sudah sekian kali dan sekian banyak menyusahkan hati orang tua, membuat orang tua kita terkaget-kaget dan terkejut-kejut. Ya mungkin karena suara kita sampai orang tua kaget terbangun dari tidurnya, atau mungkin karena tindakan dan perilaku kita yang membuat orang tua kecewa sampai kemudian orang tua terkaget-kaget. Ya kita harus banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin dulu kita semasa masih muda pulang malam jam 1:30, 2, ya kan? Bawa motor kita masukkan di garasi, di teras rumah, ya. Sementara mesin belum dimatikan, sambil kita gas sedikit terus dimatikan. Bapak ibu kita kemudian terbangun. Mestinya kan kalau kedua orang tua kita sudah tertidur, dari ujung gang motor kita matikan, kita tuntun. Upayakan jangan sampai kedua orang tua kita terbangun. Kita contoh orang tersebut yang diceritakan ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun cerita tentang kedurhakaan kepada orang tua begitu banyak sekali sekarang ini. Sering kita dengar, fala haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan waktu yang tersisa ini, karena mungkin rata-rata orang tua kita sudah tua, sudah sepuh, bagi yang masih punya orang tua yang sudah tua sekali di kampungnya, jangan berpikir wis ana kang masku, sudah ada mbak yuku, sudah ada adikku. Oh, kalau orang tua saya masih sehat, masih ke sawah misalnya. Oh, kalau bapak saya masih kuat, masih jualan di pasar. Itu alasan yang dibuat-buat. Nah, tetap kasih sayang dan perhatian dari kita itu wajib diberikan. Meskipun orang tua kita masih kuat, masih sehat, masih sering ke sawah, masih sering ke kebun, masih sering ke pasar misalkan jualan atau beli sesuatu, masih sering kontel. Bahkan mungkin ada di antara kita yang orang tuanya masih sering sepedaan Jawa hari Minggu pagi misalkan berapa kilometer. Oh, bapak saya masih kuat, pernah wirawan TNI kok. Pernah wirawan Polri kok, masih kuat. Ya, akhi. Kewajibanmu sebagai anak itu tidak akan bergeser, tidak akan terhapus hanya dikarenakan orang tuamu mampu. Hanya dikarenakan orang tuamu masih sehat dan kuat. Itu tidak hilang kemudian kewajiban itu, tetap kewajibanmu berbakti. Mau ngasih apa, Ustaz? Orang tua saya itu kaya raya. Mau dikasih apa? Nguyai segoro namanya. Kan itu artinya menggarami lautan. Mau dikasih apa? Oh, saya setelah ngaji enggak kerja, kerjanya serabutan, jualan ini jualan itu. Orang tua saya, waduh, kayaknya pol. Ya akhi, barakallahu fiik. Ingat, itu tetap kewajibanmu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa banyak yang kau berikan buat orang tuamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menuntutmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu sebatas kemampuanmu. Kalau yang bisa engkau berikan hanya hadiah oleh-oleh, keripik goreng, welut goreng, iya kan? Atau apa? Terong goreng yang keripik-keripikan itu maksudnya ya. Pare goreng yang serba keripik. Kalau itu bisa engkau berikan, kenapa tidak? Berikan. Tidak akan mungkin orang tua kemudian tolak, dasar anak tidak berguna. Misalnya mungkin. Masa cuma keripik? Contoh kakakmu itu belikan mobil, mbakmu belikan tanah, adikmu misalkan. Tidak akan mungkin orang tua seperti itu jika apabila kita sebagai anak ketika menyampaikan ngatur ke itu, kita dalam posisi sopan, hormat, kita sampaikan secara baik-baik. Paling tidak ketika kita berkunjung, sowan dalam rangka dan tujuan berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua kita, kita berbicara dengan hal-hal yang baik, menyenangkan, kita doakan. Minimalnya kan itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dengan sikap berbakti kepada kedua orang tua yang kita lakukan, itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala yufarriju 'annal kurubat. Allah Subhanahu wa taala membebaskan, melonggarkan kita dari sekian banyak kurubat, hal-hal yang berat kita rasakan. Jujurlah, marilah kita sama-sama mengakui bahwa masalah kita terlalu banyak kan itu. Sehingga untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, maka hanya kepada Allah kita meminta. Pada saat kita sudah mengambil kesimpulan, enggak bisa. Susah. Gimana lagi ini? Setiap orang yang kita temui sama-sama mengatakan, "Oh, mohon maaf saya enggak bisa bantu." Ke sana, "Afwan, ana enggak bisa." Yang ke sana, "Afwan, ana juga sedang perlu." Afwan, ana lebih susah daripada antum. Misalkan itu. Semua orang yang kita temui kan itu. Dalam posisi seperti ini siapa yang kita harapkan? Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala al-akharu, orang yang ketiga yang terakhir mengatakan dalam doanya, "Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ibnatu ammin min ahabbin nasi ilayya wa anni rawattuha an nafsiha fa'abat illa an atiyaha bimi'ati dinarin fatalabtuha hatta qadartu fa'ataituha biha fadafa'tuha ilaiha fa'amkanatni min nafsiha falamma qa'adtu baina rijlaiha faqalat ittaqillah wa la tafuddal khatama illa bihaqqih fakumtu wa taraktu al-mi'ata dinar fa'in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika min khasyatik fafarrij 'anna fafarajallahu anhum fakharaju." Orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, sungguh engkau maha mengetahui bahwa dulu saya punya seorang sepupu perempuan, seorang sepupu perempuan, anak pamanku. Dia aku cintai, aku betul-betul tertarik dengan dia, aku goda dan aku rayu dia, tetapi dia tidak mau. Dia tidak menyambut rayuanku kecuali saya mampu memberikan untuknya 100 dinar. 100 dinar itu bukan jumlah yang sedikit. jumlah yang besar sekali, 100 dinar. Fatolabduha, saya kerja, berusaha mengumpulkan uang 100 dinar. Sampai 100 dinar itu terkumpul semuanya, fa'ataituha biha. Saya bawa uang 100 dinar itu, saya temui sepupuku. Sepupu ya, bukan mahram. Fadafa'tuha ilaiha. Saya serahkan untuknya 100 dinar tadi. Fa'amkanatni min nafsiha. Maka dia serahkan dirinya untukku. Dia pasrah. Karena saya sudah bawakan untuknya 100 dinar. Falamma qa'adtu baina rijlaiha. Tetapi ketika saya sudah duduk di antara kedua kakinya, sudah bersiap-siap melakukan perbuatan zina. Wal'iyadzu billah. Sepupuku mengatakan, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqqih. Jangan engkau lakukan, jangan engkau pecah tutup ini kecuali dengan haknya, dengan cara yang benar. Fakumtu wa taraktul mi'ata dinar. Akhirnya aku urungkan niatku. Aku tinggalkan dia. Aku pergi. Sementara yang 100 dinar aku berikan untuknya, tidak aku minta kembali. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika min khasyyatik. Ya Allah, engkau Maha tahu jika aku lakukan itu karena rasa takutku kepadamu, ya Allah. Fafarrij 'anna. Ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk kami. Fafarrajallahu anhum fa kharaju. Allahu azza wa jalla berikan jalan keluar untuk mereka. Batu itu bergeser. Cukup digunakan sebagai pintu keluar. Fa kharaju. Maka mereka pun bertiga keluar. Subhanallah, ikhwati fillah rahimakumullah. Yang ketiga ini pun penting untuk kita ingat selalu. Terutama di kondisi zaman seperti ini, ketika godaan wanita itu betul-betul dahsyat sekali. Wal'iyadzubillah. Ketika godaan wanita itu betul-betul dahsyat sekali. Na'udzubillah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa bisa selamat dari godaan wanita. Tidak ada seorang pun di antara kita. Sayyidut Tabi'in, salah seorang tokoh di kalangan Tabi'in, Sa'id Ibnul Musayyab rahimahullahu ta'ala, usianya waktu itu sudah 80 tahun lebih. Usianya 80 tahun lebih. Mata beliau yang satu sudah buta, yang satunya sudah rabun, tua, renta, cacat pula. Rahimahullahu ta'ala. Sa'id ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala mengingatkan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang ada di dekatnya. Dalam umur seperti itu, beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, tidak ada yang paling aku takutkan sekarang kecuali godaan wanita. Rahimahullah. Jadi jangan awes tuwo lele. Ini 80 tahun lebih. Udah cacat kan itu. Atau wong elek kok ngene kok Mas, Mas. Jelek kok gini Ustaz. Yo, siapa sih yang tertarik dengan saya? Masyaallah. Enggak boleh. Barakallahu fiik. Apalagi ya kondisi di zaman seperti inilah, kita enggak usah. Kita enggak bisa mengingkari bahwa fitnah syahwat dalam hal ini wanita itu sangat-sangat dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga kita semua. Nah, karena godaan wanita bukan hanya di tempat terbuka di luar, tetapi di tempat tersembunyi di dalam rumah pun seperti itu. Ini contoh kecil misalkan. Contoh kecil, kadang-kadang ada SMS masuk. Iya kan? Ada SMS masuk. Hai, bro, misalkan. Itu ada loh SMS kayak gitu. Enggak tahu kalau panjenengan dapat apa enggak. Saya beberapa kali. Itu dalam misalkan 6 bulan sekali itu ada. Kan itu. Lagi galau ya, atau kata-kata seperti itulah. Lagi jomblo atau lagi sendirian, itu ada di SMS-nya. Dari nomor kan itu. Hubungi saja nomor ini. Ada tulisannya, mohon maaf, no sex, no Sarah. Ada yang pernah mendapat SMS seperti itu? Adalah. Ada. Iya. Coba Maksud saya itu contoh, satu contoh. Ternyata godaan itu bukan cuma hubungi nomor ini. Kan itu. Bahkan ada tarifnya per meter, per meter. Kok malah dana per menit berapa? Ya. Ketika kita misalkan beli pulsa, iya kan? Beli pulsa kan kita diminta untuk nulis nomor kita. Itu ada memang pihak-pihak yang ngumpulkan nomor-nomor itu untuk apa, keperluan penipuan atau yang semisalnya, untuk nyebarkan apa namanya iklan-iklan itu ditulis, ditulis. Kan gitu kan ya, kalau kita beli pulsa di luar itu kan suruh nulis nomor, Mas, nomornya berapa? Kan gitu. Padahal dulu enggak seperti itu. Tapi sekarang udah ditulis itu nomornya. Ya, kadang-kadang kita dapat seperti itu. Kalau naudzubillah situasi iman lemah, iya kan? Situasi iman lemah, banyak pikiran, coba sik wae kan gitu. Dan memang loh, kok tertawa. Itu godaan kok. Dan memang yang terkait dengan yang seperti itu memang sudah pengalaman bicaranya, caranya, waktunya, apa yang dibahas. Kan itu. Fala haula wala quwata illa billah. Kita bisa melihat dari hadis ini, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa amalan saleh yang dilakukan dengan dasar kejujuran dan keikhlasan itu menjadi sebab Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita, memberikan kelonggaran dan jalan keluar untuk kita dari semua masalah dan kurubat yang dihadapi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yufarrij 'annal kurubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.